Pada jemaah sekalian yang ikut ngaji pada siang hari ini, pada kajian Zuhur, harap bisa menghadap ke sebelah kanan, Pak. Kajian kita ada di sini, mejanya. Pada Ustadz Muhammad Fikri Aziz LC, dipersilakan. Jamaah yang ingin tidur istirahat, mohon untuk bisa di lantai dua saja. Bantuannya dari Pak Adirato, Pak Security, yang tidur istirahat di lantai dua saja. Merapat lagi, Pak. Ini masih ada yang lowong. Sini. Biasanya mundur ke belakang, nyender. Insya Allah. Duduk sambil tidur. Baik, insya Allah kajian kita mungkin ada mukaddimah akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Rahman. Ya. Fadhil tafadhol. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak-bapak yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa menunaikan ibadah puasa kita di hari yang pertama, dan seperti biasa di bulan Ramadan kita mengadakan kajian-kajian khusus yang dilaksanakan selama bulan Ramadan di hari kerja. Dan ini berbeda dengan kajian yang kita laksanakan di luar Ramadan, di mana juga dilaksanakan kajian dari hari Senin sampai dengan hari Ahad bahkan. Di Ramadan kita mengadakan kajian-kajian yang kita khususkan, kita mengundang narasumber, dan dengan ini kami berharap kita semua bisa mendapatkan manfaat ilmu di hari-hari kita, di mana biasanya kita ba'da sholat kita makan siang, hari ini kita enggak makan siang, dan kita bisa manfaatkan waktu kita untuk ngumpul di sini berjamaah dan talabul ilmi insyaallah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon waktu sebentar sebelum kajian dimulai, bahwa dari Lazis Amaliyah Astra pada Ramadan ini mengadakan satu program ucapan terima kasih dari para penerima zakat kepada para muzaki, yang tujuannya adalah mendekatkan penerima-penerima zakat kita pada muzakinya langsung, khususnya yang ada di Masjid Astra. Dalam hal ini adalah Anda semua yang sudah berzakat, bersedekah di Lazis Amaliyah Astra. Perlu kita ketahui semua bahwa sebagian dari zakat infaq sedekah yang telah disampaikan kepada Lazis Amaliyah Astra, sebagian besar disampaikan di bidang pendidikan, dalam bentuk bantuan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan dari kalangan mustahik yang telah ditentukan. Adapun saat ini Lazis telah memberikan manfaat kepada 3.500 anak didik, peserta didik yang tersebar dari 10 provinsi dan yang paling jauh ada di Aceh. Dan itu semua dari zakat infak sedekah yang telah antum tunaikan di Lazis Amaliyah Astra. Pada hari ini telah hadir bersama kita saudara kita Mas Yudi Pratama dari SMK Gunung Jati kelas 9 ya. Kelas 2 SMA. Akuntansi, beliau bertempat tinggal di Sungai Bambu. Mas Yudi ini sudah disupport dari Lazis Amaliyah Astra sejak Mas Yudi ini kelas 1, masuk kelas 1 SMA. Pada kesempatan ini Mas Yudi akan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Anda semua, dan mudah-mudahan dengan ini kita semakin termotivasi lagi untuk kemudian berbuat baik, menyisihkan harta kita untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung di tempat yang lain. Pada Mas Yudi Pratama kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pengurus Lazis Amaliyah Astra, dan para donatur-donatur yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau sekalian. Tujuan saya berdiri di sini, saya mengucapkan dan mewakili dari teman-teman yang menerima beasiswa Lajis Amalia Astra, mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap donatur dan pengurus, terutama donatur yang telah memberikan sedikit rezeki buat kami sekalian. Atas rezeki yang Anda berikan sedikit itu, sudah meringankan beban dan tanggungan orang tua kami sekalian. Di bulan yang baik ini, saya mewakili teman-teman mendoakan mudah-mudahan harta yang sebagian donatur berikan, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan donatur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling terpenting ditetapkan iman Islamnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yudi Pratama yang telah menyampaikan sambutannya untuk kita semua. Semoga dengan ini kita semakin termotivasi untuk membantu saudara kita yang kurang beruntung yang lain. Terima kasih. Selanjutnya acara akan kita lanjutkan dengan kajian kita, kajian Ramadan. Di hari yang pertama ini telah hadir bersama kita Al-Ustaz Muhammad Fikri Aziz yang sudah hadir, di mana beliau akan membawakan sebuah tema kiat-kiat menyambut bulan Ramadan, dan nanti apabila ada hal yang perlu didiskusikan atau akan disampaikan soal jawab, dipersilahkan bila waktunya masih memungkinkan. Kepada Al-Ustaz, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني وأخواتي في الدين عزني الله وإياكم. Saudara-saudariku, jamaah Masjid Astra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia yang selama ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada saat ini, pada siang hari ini, kita masih bersama-sama bisa melaksanakan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan yang paling kita syukuri pada saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan, sehat, kekuatan, sehingga kita semua bisa sama-sama mengerjakan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Tidak dipungkiri lagi, keadaan kita yang sehat, kemampuan kita, kekuatan kita untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini termasuk kenikmatan yang amat besar yang harus kita syukuri. Dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjalankan seluruh ketaatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita di bulan yang suci ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjasa membawa umatnya dari kegelapan menuju keterangan. Dari kegelapan menuju cahaya yang dibawakan oleh agama Islam. Jamaah ikhwani wa akhwati fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita bertemu dengan suatu bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh kaum muslimin. Kita bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang mulia ini. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena kita lihat berapa banyak saudara kita di luar sana berharap untuk mendapatkan atau bertemu dengan bulan Ramadan, namun Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir yang lain bagi mereka. Atau mereka masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun penyakit menahan mereka dari mengerjakan ibadah-ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Maka sebagaimana yang kita katakan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang tidak ada bandingnya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah memberi kabar gembira bagi para sahabatnya. Beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrur Ramadan." Kalian telah didatangi oleh bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu alaikum siyamahu, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan tersebut akan dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Fihi lailatun wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan di bulan tersebut akan ditutup pintu-pintu neraka. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang terhalangi dari kemuliaan di bulan itu, orang yang terhalangi dari karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu adalah orang yang terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum, agar kita terhindar dari menjadi orang-orang yang sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang terhalangi dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan Ramadan, kita harus benar-benar mengetahui bagaimana layaknya seorang muslim berhadapan dengan bulan yang penuh dengan rahmat ini. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum.